Sudah biasa diriku ditinggalkan, dia cekan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku selalu, sungguh selalu, sangat selalu, tetap selalu. Santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku selalu, sungguh selalu, sangat selalu, tetap selalu. Santai, ku yakin Tuhan berikan. Gak cuman memang sakit hidup tak bercinta, ku wanita emang ingin kena lagi. Dan karena hatiku sedang makan derita, ku butuh seseorang sebagai Betty Gaga. Bila nanti sudah aku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik bersama-sama aku dalamku dan juga jodohku. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah, Ambarawa.